Halo anak Indonesia yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Adikku Demam Berdarah. Bagaimana ceritanya? Ayo kita dengarkan bersama. Mam, ayo, makan dulu ya. Ayo Anton, makan dulu yang banyak. Nenek sudah masak makanan yang enak loh. Ayo, makan yang banyak, biar cepat besar ya. Mam. Nah. Begitu sayang, anak pintar, makan yang banyak ya. Cucu-cucu nenek sudah pulang. Capek ya? Senang tidak tadi di sekolah? Senang sekali, Nek. Hari ini aku membuat kincir dari bambu dibantu Bu Guru. Bisa berbunyi juga loh, Nek. Dengar ya. Mau, Kak. Mau. Bagus sekali ya, kincir yang kamu buat, Mira. Wah, pintarnya cucu kakek ini. Wah, bagus sekali, Mira. Tapi kakak juga membawa sesuatu nih. Hari ini kakak membuat peluit dari bambu juga. Ini juga bisa berbunyi loh. Mau dengar? Dengerin ya. Mau, aku mau. Wah, aduh, yang ini juga bagus, Budi. Dua-duanya, cucu kakek ini pintar semuanya. Ibu dan ayah sudah pulang. Ayo kita keluar. Sini ya, Mira bawakan tasnya. Budi yang bawakan tas ibu ya. Hore, ibu pulang. Gendong. Wah, anak ibu sudah besar. Kok masih minta gendong? Tapi boleh deh. Sini, ibu gendong. Seharian tidak bersama, jadi kangen ya sama ibu. Ayo kita masuk dulu. Benar kata ayahmu Putri. Kita masuk dulu. Biar ayah dan ibu kalian berganti baju. Lalu kita makan bersama ya. Nenek sudah buat sup untuk makan malam nanti. Iya Nek. Ayo semuanya. Makanan sudah siap nih. Wah, tampaknya sedap sekali masakan nenek. Jadi terasa tambah lapar nih. Budi, Mira, Anton, ayo kemari. Budi sudah di sini, Bu. Iya, Bu. Adik Mamam. Wah, semua sudah berkumpul ya. Ayo kita makan sekarang. Tapi sebelumnya ayah mau berterima kasih pada nenek yang sudah masak enak untuk kita hari ini. Terima kasih ya, Nek. Terima kasih, Nek. Sama-sama. Sudah yuk, Kita mulai makan. Kakek yang mimpin doa ya. Ayo kek, kita berdoa dulu. Yo, kita berdoa. Mira, kenapa kamu sayang? Kelihatan lesu. Ayo, dimakan dulu makanannya. Mira agak malas makan, Bu. Rasanya ingin muntah. Iya. Ayah perhatikan sepertinya beberapa hari ini kamu kelihatan lesu, sayang. Ayo, dihabiskan supnya. Supaya badanmu kuat dan sehat. Ayah, kemarin Mira main dengan temannya di kebun sebelah sana itu. Padahal kan di sana banyak nyamuknya. Mungkin Mira digigit nyamuk ya. Kata Bu Guru, kalau digigit nyamuk itu nanti bisa sakit. Betul tidak ya? Oh ya? Mira, kenapa main di kebun yang banyak nyamuk? Iya Budi, nyamuk yang hidup di genangan air bisa membuat kita sakit. Ya sudah, sekarang makannya dihabiskan ya Mira. Nenek kan masak sup kesukaan Mira. Biar Mira makan dengan lahap. Iya sayang, setelah itu kita tidur ya. Anak-anak, mereka pun akhirnya menyelesaikan makan malam, kemudian pergi beristirahat. Namun, ketika tengah malam, Budi terbangun karena mendengar suara orang ramai di luar kamarnya. Budi segera keluar dari kamar. Ia melihat ayah menggendong Mira dan ibu mengikuti ayah dari belakang dengan terburu-buru. Kenapa Mira digendong ayah? Ah, adikmu panasnya tinggi. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Wah, Mira kenapa ya? Ya Tuhan, semoga tidak terjadi apa-apa dengan adikku. Iya Budi, kita berdoa saja. Semoga adikmu baik-baik saja. Keesokan harinya, ayah memberitahu Budi bahwa Mira sakit demam berdarah, sehingga harus menginap di rumah sakit. Ibu menunggu Mira di rumah sakit. Ayah kemudian melaporkan kepada Pak RT bahwa Mira sakit demam berdarah. Pak RT kemudian menghubungi puskesmas untuk melakukan fogging di daerah tempat tinggal mereka. Budi, besok atau lusa mungkin ada yang akan datang membersihkan rumah dari nyamuk. Namanya petugas fogging. Dengarkan apa kata kakek dan nenek ya. Ya ya. Jangan lupa pakai masker, karena asapnya banyak sekali. Baik-baik di rumah dan bantu nenek menjaga Anton adikmu ya. Baik ya. Tapi, fogging itu seram tidak ya? Tidak nak, kamu tidak usah khawatir. Hanya suaranya saja yang keras, tapi itu tidak apa-apa. Baiklah kalau begitu. Setelah beberapa hari Mira di rumah sakit, petugas dari puskesmas datang untuk melakukan fogging di daerah tempat tinggal Budi. Semua warga keluar dari rumah masing-masing. Nenek dan kakek juga mengajak Budi dan Anton untuk keluar dari rumah dan menunggu di tempat yang agak jauh. Kek, kapan Mira pulang? Budi ingin menengok Mira di rumah sakit. Wah, kakek tidak tahu, Bu. Tapi ayahmu kemarin kan sudah bilang kalau kamu tidak diizinkan menengok ke rumah sakit. Khawatir nanti bisa tertular penyakit. Ya, sekarang kita doakan saja. Semoga adikmu cepat sembuh dan bisa segera pulang ya. Kakakmu betul, Budi. Anak-anak sebaiknya tidak pergi ke rumah sakit kecuali hendak periksa. Iya, Nek. Kek. Budi, ayah dan ibu pulang bersama Mira. Wah, syukurlah. Senangnya Mira sudah pulang lagi. Kamu sudah bisa bermain lagi kan? Ibu, kakak, gendong-gendong. Ya, mari ibu gendong. Lama tidak bertemu jadi kangen ya. Ya Budi, kami juga senang. Mira sudah sembuh dan bisa pulang lagi. Tapi belum boleh capek dulu ya, karena masih dalam masa pemulihan. Tunggu adikmu kembali sehat betul, baru kamu boleh ajak main lagi. Iya, Budi. Nanti nenek masakan makanan kesukaan Mira, supaya makannya lahap dan cepat sehat seperti semula. Mau kan, Mira? Mau, Nek. Anak-anak, akhirnya semua kembali berkumpul seperti sedia kala. Rumah keluarga Budi kembali ramai oleh celoteh anak-anak. Dan Budi pun sangat bahagia. Anak-anakku yang pintar, demikianlah cerita tentang adikku demam berdarah. Senang bukan mendengarkan ceritanya? Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Ya, sesama anggota keluarga harus saling menyayangi dan janganlah lupa menjaga lingkungan agar selalu bersih dan sehat. Nah, anak-anakku yang pintar dan hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Sampai berjumpa di lain waktu dalam cerita yang lain. Dadah!